Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahmatullahi alaih. Beliau sebutkan wal aqil yaqis ma lam yara minad dunya bima qad ra'a. Sifat seorang yang berakal, dia selalu mengkiaskan apa yang belum dia lihat, artinya belum dia alami, belum dia ketahui, dengan sesuatu yang sudah pernah dia lihat, sudah pernah dia alami. Wa yudhifu ma lam yasma' minha ila ma qad sami'. Dan dia tinggal menisbatkan apa yang belum dia dengar kepada sesuatu yang telah pernah dia dengar. Wa ma lam yusib minha ila ma qad asab. Begitu pula sesuatu yang belum dia dapati kepada yang sudah pernah dia dapati, sudah pernah dia alami. Artinya dari semua ini beliau ingin menjelaskan, orang yang berakal itu dzu tajarib, selalu memanfaatkan pengalamannya. Apa yang sudah pernah dia lihat, pernah dia dengar, pernah dia alami, terjadi padanya, itu jadi bahan pertimbangan. Dia bisa mengukur dengannya pengalaman untuk dia bisa tahu sesuatu yang memang belum terjadi, belum dia alami, belum dia lihat, belum dia dengar. Tapi dari apa yang sudah lalu-lalu yang dia dengar, dia lihat, dia bisa tahu. Dan itulah guna dari tajarib, pengalaman hidup, mengajari dirinya sehingga dia tidak akan terjatuh lagi ke dalam kesalahan, tidak akan terjatuh lagi dalam kejelekan yang sebelumnya sudah pernah. Demikian hingga kata hukamaul Arab, orang-orang hakim, orang-orang bijak di kalangan Arab dulu, sampai mengatakan al-aql at-tajarib. Akal itu adalah pengalaman. Artinya tadi, dengan pengalaman itu orang bisa mawas diri, tidak kemudian terjatuh lagi. Karena kadang, dan seringnya bukan kadang, sesuatu itu berubah tokohnya, berubah syubhatnya, beda permasalahannya. Tapi kalau dia punya tajarib, dia akan bisa tahu kesalahan dia yang lalu apa, karena apa. Itu tidak boleh terulang lagi, walaupun dengan tokoh kasus yang berbeda. Jangan sampai seperti orang yang, artinya gini, kalau contoh gampangnya, sering dipermisalkan, kalau kamu belajar nahwu, dikatakan doroba zaidun amron, doroba fi'il mati dan seterusnya, zaid fa'il marfu, amron maf'ul mansub. Akil akan berusaha memahami, pengalaman ini bagi dia. Mungkin saat itu pertama dia salah, doroba zaidin, amrun, salah. Kenapa kok salah? Dia pelajari, oh ini posisinya fa'il, subjek, pelaku, ini amr, ini objek, dia yang terkena, dipukul, dan seterusnya. Maka lain waktu, walaupun itu berubah, dia sudah punya pengalaman. Gak akan ketika dirubah, dia akan katakan, ada konteks lain, doroba Ahmad Khalid. Apa posisi Ahmad? Bingung dia. Seandainya ini Z, fa'il. Cuman Ahmad ini apa ya? Khalid. Kalau ini Amr, Amron, maf'ul dia. Cuman ini, apa Khalid ini posisinya? Enggak ngambil pengalaman dari yang lalu. Seharusnya dia sudah paham posisi masing-masing, kenapa demikian dan apa sebabnya. Apa yang menjadikan ini begini, ini begitu. Tajarib. Pengalaman itu yang mengajari dia. Dan itu orang yang berakal. Orang bijak. Demikian. Makanya kata Ibnu Hibban tadi, dia mengkiaskan apa yang pernah dia lihat, dia dengar. Berharga itu pengalaman untuk sesuatu yang belum dia dengar, belum dia lihat. Ambil pelajaran dari yang telah lalu. Wa ma baqiya min umrihi bima faniya. Begitu pula yang tersisa dari umurnya dengan apa yang telah lalu dari umurnya sebagai pengalaman bagi dia. Berharga. Dulu aku begini, begini, begini karena ini itu. Maka sisa umur ini gak boleh seperti itu. Dulu karena teman, dulu karena ini, karena itu. Di sisa umur ini gak boleh lagi terjadi seperti yang telah lalu dari umurnya. Kenapa dulu dia begini? Apa sebabnya? Pelajaran bagi dia. Agar tidak terulang di sisa umurnya yang ada. Demikian selalu dia mengkiaskan. Menimbang. Wa ma lam yanal minha bima qad utiya. Begitu pula apa yang belum pernah dia dapati dengan apa yang sudah dia dapati. Oleh sebab itu, Ibnu Hibban katakan, Ra'sul akal, modal utama dari akal adalah ma'rifah bima yumkinu kaunuhu qabla an yakun. Mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi sebelum itu terjadi. Sehingga kalau terjadi dia sudah siap. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia mengerti langkah apa yang paling tepat baginya. Begitulah orang yang berakal. Selalu menghitung dan mempersiapkan apa yang belum terjadi. Kalau-kalau itu terjadi, sesuatu yang mungkin saja terjadi. Sehingga dia gak akan kaget, tidak akan bingung, kok begini, kok begitu. Dia sudah persiapan, dia sudah membaca langkah apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, ada beberapa perkara Ibnu Hibban katakan penting bagi orang yang berakal, karena kalau tidak dia jauhi perkara-perkara ini, merusak akalnya. Lebih cepat perusakannya ketimbang api membakar ranting-ranting atau dedaunan yang kering. Kamu tahu kalau ranting kering atau daun kering kena api, cepat sekali hangusnya, terbakarnya. Perkara-perkara ini jika tidak dihindari oleh akil, akan merusak akalnya lebih cepat dari terbakarnya dedaunan kering itu atau ranting kering. Apa saja itu? Yang pertama kata Ibnu Hibban, al-istighraq fidh-dhahik, berlebihan dalam tertawa. Ada sebab, tidak ada sebab. Ada yang lucu, enggak ada yang lucu, ketawa. Selalu menjadi bawaan dia, ketawa dalam segala kondisi. Hilang akalnya, rusak kewibawaannya. Seorang akal enggak, orang yang berakal enggak ingin seperti itu, harus dia jauhi. Banyak-banyak tertawa. Labas mungkin ada suatu kejadian lucu atau apalah yang ada yang humor dan ini ketawa sedikit, senyum, labas pada tempatnya. Tapi tidak menjadi kemudian sifat dia yang terus-menerus lekat padanya, ketawa. Sementara gak ada sesuatu yang lucu, gak ada sebabnya, gak ada faktor apa yang membuat dia ketawa. Orang akan meremehkan dirinya, rusak wibawanya, akalnya hilang. Yang kedua, kathrotut damani, banyak berangan-angan, gak ada aksinya, gak ada amal perbuatannya, hanya bisa berangan-angan. Nanti saya begini, nanti kalau begini aku akan begini-begini. Gak ada amalannya. Banyak impiannya, banyak angan-angannya, sementara kosong dari amal perbuatan yang real. Yang ketiga, su'ut tathabbut, tidak baik dalam tathabbut, jelek. Artinya tipe orang yang gampang mempercayai sesuatu, reaksioner kalau baca, dengar sesuatu, padahal dia belum tahu kebenarannya, kepastiannya. Sudah bereaksi, sudah memberi sikap atau vonis. Ini gimana ini? Fulan begini, begini, begini. Ini kejadiannya seperti ini. Gimana ini? Gak benar ini, gini, gini. Dia komentar di kesana kemari, dia bereaksi. Ternyata itu sesuatu yang gak benar. Jelek di dalam tathabbut. kurang berhati-hati dalam menimbang informasi, tidak dia cross-check terlebih dahulu, ini juga akan merusak wibawa dia. Akhirnya orang tahu kalau itu terulang sekian kali, orang tahu fulan, ya sudah, wis. Ya seperti itulah kelasnya, tipenya. Dia marah, dia reaksi, dia respon begini begitu, ya, biasa itu. Nanti pada akhirnya nyesel, tak kira begini, mana nggak paham, ya afwan saja. Dengar anak dengarnya gini ya dari awal, ya wajar, wajar, tapi sekian kali terulang darimu, ini merusak akal, merusak wibawa seseorang. Jelek di dalam tasabut, dalam menerima atau mendengar informasi. Sifat orang yang berakal, la yatakallaf ma la yutik, dia tidak akan memaksakan diri pada sesuatu yang di luar kemampuannya. Itu di luar kemampuanmu, ya sudah, jangan paksakan. Bukan bidangmu, bukan kapasitas kamu di situ, jangan paksakan diri. Itu orang berakal. Ketika orang memaksakan diri masuk dalam perkara yang itu di luar kapasitas dia, dan dia enggak berkompeten di situ, rusak akalnya, hilang kewibawaannya. Dan orang akan ngingkari, apa perlunya fulan berbicara, ngapain fulan bertindak begini, kenapa dia bersikap begitu, apa kapasitas dia, dia pihak yang berkompeten. Enggak, orang enggak senang, dan orang berakal enggak ingin seperti itu, memaksakan diri di luar kapasitasnya. Wala yas'a illa lima yudrak. Dan orang yang berakal pula tidak akan berbuat, tidak akan mengejar kecuali sesuatu yang memang bisa dia dapati. Sama seperti tadi, kembalinya kepada kapasitas dirinya. Mungkin tidak itu dia peroleh, ada dalam kapasitas dia, masuk dalam kemampuannya apa enggak. Kalau itu sudah di luar kemampuanmu, sudah bukan kapasitasmu, kamu paksakan diri, kamu kejar, kamu berusaha untuk meraihnya, enggak mungkin. Akhirnya terbuang sia-sia waktumu, tenagamu, enggak ada artinya. Wala yunfik illa biqadri ma yastafid. Begitu pula yang ketiga, sifat orang yang berakal, tidak akan dia belanjakan hartanya kecuali yang berguna baginya. Dia istifadah, dapat faedah. Dia keluarkan uang beli baju, ya faedah buat dia. Berhias diri untuk ibadah, untuk menemui orang misalnya. Istifadah. Dia beli makanan, ya berguna untuk menutup laparnya. Begitu yang lainnya untuk kemaslahatan hidupnya. Dia tidak akan membelanjakan hartanya kecuali sebatas yang memang itu berguna baginya, dia butuhkan. Yastafid. Maka bukan orang yang berakal ketika dia belanjakan hartanya di luar faidahnya, dia sendiri gak dapat guna. Ngapain dia beli ini, beli itu, dia habiskan, dia hambur-hamburkan uangnya untuk sesuatu yang gak ada gunanya buat dia. Wala yatlub minal jaza illa biqadri ma indahu minal ghina. Dan orang yang berakal pula tidak akan mencari, tidak akan meminta upah atau balasan kecuali sebatas apa yang ada darinya dari kecukupan hartanya. Artinya orang yang berakal tidak ingin diberi sesuatu yang bukan usaha dia, bukan dari dirinya, bukan dari keringatnya. Dia tidak ingin. Sebatas apa yang memang itu patut dia, pantas dia dapati. Karena ini keringat dia, ini usaha dia. Wala yafrah bima nala illa bima ajda alaihi naf'atan minhu. Dan dia enggak bangga, orang yang berakal itu tidak akan bangga dengan apa yang telah dia peroleh, kecuali sesuatu yang dia peroleh itu bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk anak istrinya, bermanfaat untuk saudara-saudaranya, maka patut dia senang, bangga dengan itu. Karena gak semua yang diperoleh orang, gak semua yang didapati kemudian bermanfaat bagi dirinya atau keluarganya atau orang lain. Bisa jadi itu malah madharat dan merugikan, mencelakakan orang lain. Orang yang berakal tidak senang dengan apa yang dia dapati kecuali sebatas kalau itu berguna. Senang dia puas karena yang dia peroleh membawa guna, membawa manfaat. Wal aqil, orang yang berakal pula, yabdhul li sadiqihi nafsahu wa malahu, berusaha untuk memberi kepada temannya, orang yang dia kenal, memberi hartanya, memberi dirinya, artinya mungkin dia bantu dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan masukannya yang berguna bagi saudaranya. Dia berusaha demikian bisa membantu orang lain, bisa berbuat baik, bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Kepada orang awam, walil amah basyarahu wa tahiyyatah, dia berusaha memberikan muka manis dan penghormatan. Artinya orang awam paling berguna bagi mereka itu, kamu ramah kepada mereka, ketemu ya senyum, salam, menyapa, monggo, dan yang semisalnya. Karena mereka dengan itu akan menilai kamu, berarti orang sopan ini, orang beradab ini. Ini berarti mereka ini orang-orang berakhlak, masya Allah. Ketemu orang tua di jalan, nyapa, ketemu itu senyum wajahnya. Kalau berkendaraan ya jalan pelan, karena itu penilaian bagi mereka dari kesopanan. orang yang berakal akan melakukan itu agar tetap terjaga kewibawaan dirinya dan kehormatannya. Kalau tidak, orang awam ini akan merusak akalnya, kehormatannya tadi, dicela. Akan dikatai orang yang sombong, orang yang enggak punya sopan santun, enggak punya unggah-ungguh. Orang yang berakal pula la yad'i ma yuhsin minal ilm. Orang yang berakal itu tidak akan mengaku-ngaku tentang apa yang dia bisa, baik itu dalam ilmu atau yang lainnya. Wana nguasai ini, saya bisa ini. Itu gampang buat saya yang melakukan ini. Saya orang paling derma, saya orang yang begini, saya orang. Bukan itu orang yang berakal. Kata Ibnu Hibban, li'anna fadha'il ar-rijal laisat madda'auha walakin ma nasabahan nasu ilaihim wala yubali. Karena keutamaan bagi orang yang berakal itu apa yang dinisbatkan orang kepadanya, bukan yang dia mengaku-ngaku. Kebaikanmu adalah yang orang nisbatkan. Orang yang menghukumi, bukan kamu menghukumi dirimu sendiri. Saya ini derma, saya banyak bantu, saya ini pinter, saya ngerti ilmu ini, saya kuasai ilmu itu, saya kalau nerangkan enak. Saya ini orang bodoh, orang jahil, bukan orang berakal. Orang berakal, kebaikan itu orang yang menisbatkan. Misalnya mereka, orang-orang akan berkata, fulan, masya Allah, derma orangnya. Mereka yang hukumi. Fulan, pinter orangnya, masya Allah. Enak kalau bicara. Misalnya, fulan, ahli ibadah dia. Fulan, khusyuknya orangnya. Fulan, akhlaknya masya Allah. Fulan, adabnya bagus. Orang yang menghukumi itu orang yang berakal. Kebaikan bagi dia adalah yang dihukumi orang. Apa yang dinisbatkan orang pada dirinya, bukan yang dia ngaku-ngaku. Aku akhlakku tinggi, adabku bagus, aku begini. Bukan itu orang yang berakal. Kemudian kata Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, wal 'aqil yukramu 'ala ghairi mal kal asad wa in yuhabu wa in kana rabidhan. Orang yang berakal itu dimuliakan, disenangi orang, disegani, berwibawa karena akalnya, karena ilmunya, karena akhlaknya, karena ibadahnya, akalnya tadi, orang berakal. Walaupun dia mungkin kurang hartanya, pas-pasan, bukan orang kaya, beliau perumpamakan seperti singa. Singa itu ditakuti kan, orang ngeri ngelihat singa. Walaupun dalam keadaan tidur, mungkin ompong bahkan, tapi singa ya tetap singa, siapa yang kemudian berani mendekat. Artinya, harta atau dunia secara umum, bukan itu yang menjadi penilaian orang. Orang segan pada kamu, itu karena maknawi. Bukan karena materi, tapi maknawi yang ada padamu. keilmuanmu, akhlakmu, akalmu, begitu, adab-adabmu, dan semisalnya. Yang berikutnya, kata Ibnu Hibban, wa mujalasatul uqala, atau sebelum itu, walladhi yazdadu bihil aqilu min nama'i aqlihi huwa taqarrubu min ashkalihi wa taba'udu min adzdadihi. Untuk akal itu tumbuh kembang, semakin bertambah, semakin subur akal pikiranmu, agar kamu dapati itu adalah dekat-dekatlah dengan orang-orang yang berakal, uqala. Dekat-dekatlah dengan orang yang berilmu, orang-orang yang berakhlak, dan menjauh dari orang-orang yang lawan daripada itu, sufaha, juhala, yang banyak sering bicara sebelum dia pikirkan, ceplas-ceplos, asal bicara tanpa dia pertimbangkan, gak ada tasabutnya, sifat-sifat tadi. Reaksioner, ternyata belakangan nyesel. Orang seperti ini harus dijauhi. Jangan kamu bergaul dan dekat dengan orang-orang seperti ini kalau kamu ingin akalmu semakin matang dan semakin baik, bertumbuh jadi baik. Akal itu seperti tanaman, bisa subur, bisa rimbun, berbuah dan bagus, dan semakin bisa pula layu, kusam, dan bisa kering, bisa mati, tergantung kumpulanmu. Kamu duduk bergaul dekat dengan siapa, itu yang mempengaruhi akalmu. Maka kata Ibnu Hibban, duduk bergaul dengan para uqala itu berpengaruh besar bagi mereka. Kata Imam Syu'bah Ibnu Hajjaj, imam digelari Amirul Mukminin fil hadis, kata beliau, uquluna qalila, akal kita itu sedikit asalnya, minim. Fa idza jalasna ma'a man huwa aqallu aqlan minna dhahaba dzalikal qalil. Kalau kitanya bergaul dan duduk dengan orang yang akalnya bahkan di bawah kita, yang sudah sedikit minim tadi hilang, terpengaruh oleh ini, turun, layu, kering akalmu. Dari awal memang sedikit minim akal orang itu, kata Syu'bah. Kalau kamunya bergaulnya, duduknya, dekatnya dengan orang yang akalnya di bawahmu, bahkan kurang dari kamu, hilang yang sedikit modal akal yang ada padamu, ludes. Oleh sebab itu butuh orang yang berakal itu duduk bergaulnya, dekatnya dengan para uqala, bahkan yang lebih berakal darinya, orang-orang yang lebih berakal darinya. Disebutkan oleh Abu Malik Al-Ghazzi rahimahullah, Kata Imam Abu Malik Al-Ghazzi, jalisul alibba, bergaullah dengan orang-orang labib, orang-orang yang berakal, uqala, asdiqa akanu au a'da, bahkan kalaupun mereka itu teman ataupun musuh. Artinya pergaulan dengan orang yang berakal, kamu berinteraksinya dengan mereka, al-uqul, li'anna al-uqul tulaqihul uqul, karena kata Imam Abu Malik, akal itu menetaskan akal. Maknanya yang beliau maksud, kalau kamu bersama mereka, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, itu akan menetaskan akal di akalmu. Kamu akan naik, rating akalmu akan bertambah, dan akan berubah kamu. Berubah kepada yang lebih baik, jadi orang lebih berakal, jadi orang yang lebih santun. Karena melihat dan bersama orang-orang yang berakal, orang-orang cerdas ini tadi. Oh, seperti ini tindak tanduknya mereka. Oh, begini cara mereka bicara. Oh, begini cara mereka memecahkan masalah. Begini mereka cari solusi. Begini cara mereka. Kamu pelajari semua itu. Menetas di akalmu. Bertambah akal pikiranmu. Makanya tadi disebutkan pergaulan dengan uqala menyuburkan dan menambah akal pikiranmu. Kalau dengan sufaha dan juhala, ya menurun dan bahkan hilang akal pikiranmu. Kata Ibnu Hibban, salah satu dari dua kondisi orang itu bergaul dengan uqala. Yang pertama, tudzakirul halah lati yahtajul aqila lilintibah laha. Faedah pertama, mengingatkan kamu pada sesuatu yang mungkin kamu lalai atau lemah dalam hal itu. Mungkin kamunya menurun di situ. Dengan bergaul dekat dengan uqala, termotivasi kamu. Mereka begini, semangat mereka, kebaikan mereka. Kamu sadar, iya semestinya aku begini, semestinya aku seperti ini, aku jauh dari fulan, gak seperti dia. Perkara yang memang harus dia benahi pada dirinya. Dia bercermin, melihat para uqala yang dia bergaul dengan mereka. Atau yang kedua, al-ifada bisyai'il khatir alladhi yahtajul jahil ila ma'rifatih. Faedah penting yang bagi orang jahil harus dia ketahui. Artinya, la yashqa bihim jalisuhum, al-uqala la yashqa bihim jalisuhum, orang yang bergaul dengan mereka enggak akan ada ruginya. Imma kalau itu aqil, diingatkan, diluruskan dari sesuatu yang mungkin dia mukosir dan kurang di situ, perlu dibenahi. Atau kalau memang itu jahil, sesuatu yang harus diajarkan pada orang-orang jahil sehingga berguna bagi para juhala, karena dengan itu mereka tahu kejahilannya, terangkat kejahilan mereka itu, tergantikan dengan ilmu yang mereka ambil dari para uqala, jadi orang-orang berakal. Ketika dekat bergaul bersama para uqala, maka akal ini, kesimpulan beliau, faqurbul aqil ghunmun li ashkalihi wa ibrah li adzdadihi 'ala al ahwali kulliha. Dekat dengan orang berakal itu kemenangan bagi para uqala yang seperti mereka, berguna. Atau itu ibrah, pelajaran berharga bagi para juhala. Kalau dekatnya bersama para uqala. Wala yajib liman tasamma bihi an yatadallal illa ala man yahtamil dalaluhu wa yuqbil illa ala man yuhib iqbaluhu, atau ala man yuhibbu iqbalahu. Dan seorang yang berakal pula, yang disebut aqil, tidak harus kemudian manja atau ingin mendapat kebaikan atau bantuan, kecuali dari orang yang memang senang untuk itu. Mereka ringan untuk memberikan servis pada dirinya, ringan untuk memberikan layanan untuk dirinya. Kalau tidak, enggak baik bagi orang yang berakal. Meminta ini itu, bermanja-manjaan kepada orang lain. Walau kana lil aqli abawan lakana ahaduhuma sabra wal akharu tathabbuta. Maka akal, kalau seandainya dia itu seorang anak, pastinya orang tua dia dua. Yang pertama sebagai bapaknya adalah kesabaran. Yang kedua adalah sebagai ibunya tathabbut. Dua ini orang tuanya akal. Dari keduanya lahirlah akal. Kesabaran dengan segala artinya. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar dalam menghadapi takdir yang pahit, sabar tidak kesal atau tidak jengkel, sabar menahan diri dari yang dilarang oleh Allah, ini bapaknya akal. Kesabaran. Banyak orang rusak atau berkurang akalnya karena kurang kesabarannya. Tidak ada kesabaran, maka banyak berkurang akal pada dirinya. Begitu pula tasabut, tadi telah lalu disebutkan, yang merusak akal tidak adanya tasabut. Orang ketika berhati-hati dalam menerima informasi, berhati-hati dalam penyebaran berita, ini induknya akal. Karena kalau enggak, dia akan diketahui sebagai pendusta. Orang akan kenal, siapa yang nyampaikan fulan, mentah. Udah berkali-kali dia yang nyampaikan, enggak ada benernya. Dicap sama orang, informasi yang muncul darinya, enggak bisa dipercaya, ma'ruf orang pada tahu, hilang akalnya. Maka dua ini induk semang daripada akal. Kesabaran dan tathabut, itu yang melahirkan akal sebagai orang tuanya. Ja'alana Allah mimman rukiba fihi husnu wujudil aqli fasalaka bitamamin ni'am maslakal khisal allati tuqarribuhu ila rabbihi fi darail amadi wal abad innahul fa'alu lima yurid. Diakhiri dengan doa oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah agar kita semua dijadikan termasuk orang-orang yang diberi akal yang baik dengan rincian dan kriteria yang telah lalu, sehingga dengan akal itu memposisikan segala kenikmatan yang Allah berikan di jalan yang itu semakin mendekatkan kita kepada Allah di kampung dunia maupun di akhirat kelak. Innahu fa'alun lima yurid. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.